Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات كلوا منه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون dong rumangsane. Ayat wingi waladzi anzala minas sama ima alakum kusi Allah panjenengane Allah piyambak sing nurunake ka langit banyu kanggo kuwe lakum niki cara wong anu meleh-meleh no kanggo kuwe banyu iki nek wis udan manusa ora iso nampung mati kadang kebanjiran. Sampai netung pirang trim banyu dan sing medun wingenan iki. Iku kabeh kanggo kue. Siji syarobun nggo unjukan. Kadang-kadang wong manusa bosenan nek berupa banyu kurang seneng dikai wedang campuri kopi, campuri teh, campuri susu, campuri macem-macem. Nek wis bosen kabeh balik neh dadi banyu neh sing disenengi. Ono sing jenane aqua, akuarium, perempuan niki balik banyu neh. Justru sing banyu suci mau sing tak campuran regane luwih larang. Niki endah, mboten niku mboten sampean pikir. Yo mboten saged netepake nek Gusti Allah ku Maha Agung. Ora iso. Padahal wis diwulang nek ape salat ora sah nek durung ngakoni Allahu Akbar. Gusti Allah ku Maha Agung kanggo pembukaane. Barbarane assalamualaikum bangsa keselamatan. Ya. Ki banyu gojuan. Terus maneh sangka banyu wiwitan. Sak maceme wit-witan sing ana buahe, sing ora ana buahe, wit-witan sing kanggo hiasan jalan raya. Dan apa tukul. Terus ana wit-witan sing merambat, ana sing jenengane suket kanggo peternakan, kebu sapi, sapi turute. Nah, tengriki nerangake malih. Yumbitu nukulake sapa Allah lakum kanggo kowe. Iki waleh-lehno. Kanggo kowe iku lho. Kowe sapa manusa. Bihi sebab banyu. Allah nukulake azar aing gogo. Istilah gogo. Ono sing jenengane pari, ono sing jenengane gandum, ono sing jenengane jagung, ono sing macem-macem. Sing pari wae jenengane macem-macem. Nek sing tak apalno dek cilik iku yo. Umbuk, deli, cempo, telutok sing tak apalno. Saiki ono jenengane macem-macem. Azhar. Wazaitun lan zaitun. Wan nakhila kurma wal anabalan anggur niki urute azar adidokok ngarep badane zar azaitun badane zaitun nakhil kurma niki ono maksude diurut kebutuhane manusa sing pertama iku bahan pokok. Cara wong kudus beras sing perang mulanya didikikno sebab gogo beras jagung ketan iki wamul badan kanggo kekuatan tubuh. Jadi kekuatan tubuh iki nomor siji bahan pokok beras nganti zakat itu ada zakat sing pokok beras sing kanggo kekuatan bahasa Arabe al-quds sing kanggo kekuatan harian. Nah kanggo kesuburan awak badannya kuat was zaitun niki kok zaitun korak wan kelopo wan narjil mergo teng Mekah niku sing akeh ku zaitun. Bangsa klopo-klopo rapati ana. Nek nak kudu zaitun dak ana. Ning zaitun ku cara ngene iki kaya klopo ngoten. buahe saged dipangan, tapi ana lengane bisa digolongan. Padahal kalau klopo niku klopo niku saged didan, saged. Nek nom terang jenane degan. Saniki dadi kebesarane wong dalan. Wong dalan mandek terus ngang lurus sing ana degan ditambah es. Iki. Iso digo klopo. Diganyang klopone. Ana klopone sing dienggo campuran buah apa? Panganan. Iki. Terus ana nek sing dienggo lenga. Diarani lenga klethik. Minyak kelapa, goreng. Setan ngaten niku. Dadi kenggono lauk pauk kena dienggo lenganan. Nek durung macem minyak-minyak niku, ibu-ibu iku nek nek lenganan nganggo klethik. Lenga klethik cukup dienggo lenganan. Lah sakniki dicampur macem-macem lenganan. Zaitun jadi penting badannya zaitun nakhil kurma kanggo diaran nyamilan kurma ini wadha'un watafakuhun nyamilan sami mawan bang badannya dahar terus ada didue iwak sing ada lengane terus babarannya ini cara kudus nyamilan nyamilannya kadang-kadang pisang pisang pisangnya betul sing gede-gede niku mboten niku mboten pisang sing cilik-cilik niku ana sing susu ana sing kedang mas lan liyane niku terus buah-buahan ana sing brai maneh ceriping mete kacang lan niku tapi ora sing pokok iku nah niki urutane azzara niki zaitun nomor loro nakhil nomor telu wal anab sejenis kurma terus dijlendrake wa min kullis samarat lan saking sekehe buah-buahan samane itung pun pegel ana sing jenane duku ana sing jenane langsep ana sing jenane rambutan rambutan mawon wernine pirang-pirang ini ku darah nyamilan ya. Nah, badannya ditelendrake kados ngaten manusa ngakoni mau kados panjenengan pembak kula panjenengan ini wong ledahar gedang ini ku semacam pirong sampai itu semuanya si gedang susu gedang emas gedang biar gedang hijau gedang ambon gedang ngono sing jenenge gedang idang nganti buasan gedang kertuk mentah mateng gue jamu nek mentah pek gue rujak ini gue gedang kertuk ngaku yolah dak ngaku ya ngulung iku pancen niki kula jenengan diweleh-weleh ke Gusti Allah muring-muring tumpes ora terima diweleh-weleh nemoh tumpes inna fi zalika sak temeniku tetep ing dalam mengkono kang kasebut ayatan saya tidak dipertondo nek Gusti Allah ki moho suwici moho kuoso tapi ngono mau li kaumi yata fakarun kanggo golongan sing dogelem mikir-mikir li masang banyu nak jerone kelopo degan iku lho piye carane ling lebokno itu sampean pikir kok iso ana banyu nak jero gawan kok wit-witan niki lajeng rasane gedhang niku manise sampean rasake niku kurang percaya sampean ring pasar gedhang sak warnane gedhang sampean dekek ngarepan terus sampean dahar siji-siji terus sampean cateti manise iki sekian persen iki pegel lali lakse tutup telu ngono wis lali sing mau piye bali neh ngono niki nek kurang percaya musing pelem sak warnane pelem niki lho ngono kok ora gelem mikir iku Gusti Allah ngoten kok ora do gelem mikir badane urusan sing saben hari kita butuhake buah-buahan makanan bahan pokok lan liyane. Terus Gusti Allah nerangake mana. Wasakhara lan mlulutake, basane tiyang sepukuno ngereh. Lakum kanggo kowe, ora kanggo Gusti Allah. Alaila ing bengi wan nahara rina wasyamsala srengenge wal qamara bulan wan nujuma pira-pira lintang. Niki wan nujuma kira asabat wonten sing maca wan nujuma musakhkharatin digawe nasab. Ana sing rafa wan nujumu musakhkharatun kira asabat. Lintang-lintang sak werane lintang nek musakhkharatin hale dilulutake do tunduk bi amri lawan dawuh perintahe Allah mboten nate wayah bengi ndung srengenge bekedut metu aku njaluk metu ora ono urut metune niku urut engko bar bulan rampung srengenge. Iku berputar terus dai bene silih berganti kanggo manusia bengi kanggo ngaso kanggo istirahat rino kanggo nyambut gawe ning kadang-kadang ono sing diwalik nyambut gawe ne bengi rinane turu nggih ono ning ora sing umum. Sing umum rino nyambut gawe dalune kanggo ngaso. Ning ono sing kuat bangetan rino wengi melek terus. Wah, cara Jawa kudus ngebut. Ah nek ngebut ya lara. Ah kesel lara. Ora oleh ngebut. Golek pangan, golek donya, golek kecukupan ngebut lara. Wis ana aturane. Nyambut gawe kok naturane ya. Iki dadi kudu ana ngasone, kudu ngaso. Asih mut gawene bengi jaga bengi ring arane. Engko rinane nggih sare istirahat. Iki kabeh lakum kanggo kowe. Inna fi dzalika satamne iku teng dalam mengkono kang kasebut tak ayatin sayak dadi pertondo likaumi yak tilun kanggo golongan sing do gelem angen-angen cido gelem iya ya kebangetan awakku ngono lah kanggo ne wong sing nafsune wis dadi apik nafsu niku macem-macem nafsu niku gawane awake jenengan iki lho nafsu nggih ampun keliru gawane awake jenengan iki nafsu. Nafsu niki nggawa sifat-sifat sing elek. Tapi engko nek wis diperangi karo akal. Akal niku nggih gawane jenengan diparingi akal. Engko nek menang akale nafsu niki iso tunduk. Nafsu sing paling jahat diarani amarah. Tengene Quran juz 13 wa ma ubarriu nafsi innan nafsala ammaratum bisu dadi nafsuku senengane sing elek iki lho nafsu mongko nek wis akal awake gelem ngaji gelem maca-maca kitab gelem maca-maca ilmu agama nafsune meningkat tegese piye kaelekane berkurang biasane ngwakoni elek tapi gak reti lak rumangsa nek kowe elek bareng wis ngaji terus ngerti iya kebangetan awakku mau piye ta kok melu-melu togel ki mau piye awake dibaidu niki nafsune namane nafsu al-lawamah nafsu wis wani mrengetake awake dhewe bangeten diarani nafsu lawamah wong kuna nek muni alwamah ngono ya mbuh niku wong ngono nek ngomong do ngono tapi soma itu mongko nek ngajine wis pinter muda nafsune dadi nafsu sing apik opo nafsu sing anteng bengi wayahe wong sare ndekne gelem tangi tahajud ora ketang rong rekaat dikir-dikir sawernane nyenyuwun sing pantes nek datangi keten niki terus ati ayem diarani nafsu mutmainnah antum engko nek wis ngono iku mudah mana jadi nafsu radiyah radiyatan mardiyah ridho apa sing dadi kersane Allah ora tau ma itu radiyatan mardiyah niki diatur sangko ngandap tapi gawane nafsu elek tapi pun wis nafsu dilumpuhake malah apik kula nate ditakoki tengene hadis niku kok wonten keterangan nek bulan Ramadan teko lawang swarga dibuka lawang neraka ditutup setan-setan dikendaleni dicancang hadisnya sahih nih bu, neng wong maksiat kok isih ono, iku genahe piye sih apa setane dicancang brusuh apa piye niki ngene kula ditakoki ngoten. Kula jawab. Nafsu gawane awak, gawane order diri awak, mau pancen jahat. Nek ora wulan poso iku disetir karo setan iblis jadi nafsu disetir terus lah mengko nek wis wulan poso setane dicikup dicancange lah nafsu wis kadung jahat niki mapan wis mapan jadi ora usah dipimpin kuwi selek terus iku jawab ngaten kok gelem dek upama ora gelem genti dek tak takoni nek cara kowe piye aku genti ngaji ngoten ngatur aturane kula ngoten nek tak terang nomo aku njaluk keterangan dek tapi pancen ngoten dadi nek wayah poso iku setan wis rak melu-melu tapi nafsu wis kadung ndodro iki wis manggon lah nek wulan poso wis ilang setan itu melu mana jadi ndodrone nemen walaune asale tombok malah dadi blandar ngono upamane niku namung umpama wae ndodro iki ya ngeten iki supaya kita niki ngerti ya kadang-kadang ilmu falsafat ini yang kan kayak ini loh falsafat falsafat itu bahasa Arab nek bahasa Indonesia filsafat falsafat itu otak adik yang pikir ngelmu otak adik ini ku namanya falsafat wong sing ahli otak ngatik diarani filsuf nek cara Arab bahasa Indonesia filosof jamae falasifah jadi ini orang ini falasifah aku ulama sing ahli otak atik ngelmu otak atik contohnya mawon nah kalau contohnya ngelmu falsafat makhluk sandunya itu dibagi papat makhluk sandunya itu dibagi papat sing diarani makhluk sing diciptake Allah apa wae iku maceme papat setunggal dipasang akal lan nafsu manusa kale dipasang akal tanpa nafsu tiga dipasang nafsu tanpa akal. Nomor sekawan, ora ana ora ana akale, ora ana nafsune. Niki sak donya ngoten. Lho niki sing digawe diweki tuntunan, diweki tatanan. Cara rapi tatanan syariat. Jadi syariat itu tatanan. Nah, syariat Islam, tatanan agama Islam, syariat. Sing diweki tatanan itu sing siji tok niki, manusia. Malaikat ora ana tatanane. Allah gawe malaikat kan rukuk-rukuk terus nganti kiamat. Orang jegelek nek turu kiamat ngeten rukuk terus kok betah. Betah orang di nafsu. Dene akal tok, pikirane dingkluk iki ganjaran terus. Sing sujud-sujud terus, sing rukuk-rukuk terus, sing ngadeg-ngadeg terus. Niki malaikat. Di akal tidak ada nafsu, orang perlu diatur, orang usah syariat-syariatan. Nomor loro, di nafsu tanpa akal, orang usah diatur. Contohnya, pitik. Pitik mlebu lumbung pari. Pari, dokok lumbung, cimpet. Pitik mlebu. Jarnoai, rak sate kante aja akakate ora usah jarno. Engko ndek iki nek wis mangan wis marek metu dhewe lan ora pinter jikoki mboten. Te jikoki didelikna kanggo sesuk bae niku dudu pitik niku. Namine mboten pitik niku. Niki. Dadi ora perlu diatur. Dadi wedhus ora perlu diatur. Niki carane. Nomor tiga, dande nafsu, dande akal. Kaya kursi. Kursi ku dilinggahi wong lanang, dilinggahi wong wedok, pegawai. Nek ana kursi dilinggahi wong wedok, kaya jenis-jenis, mesti duduk kursi. Duduk kursi, duduk kursi tenan niku. Nomor sekawan manusia. Manusia di akal, di nafsu. Kita tidak diatur bahaya. Mereka manusia sing nakalan, sing nemu nafsu ini memuncak nakali. Watu duyan, aspal duyan. Ngerti ini kita sing cah cilik-cilik gak paham. Masuk aspal kok duyan. Ono aspal luweh kanggo dandani ratan wis rampung ana aspal metutuk 20 dream niki nek manusa ngerti iso ditawano karo kancane nggonmu ora butuh aspal butuh lho nek butuh kondong tak kirim sak dream piro pamane 200.000 pamane terus ana wong sing duwe truk diundang. Aspal sing nak ngarep menara kuwi angkute gawa regane pira? Kanggo ongkos truk cukup 200, supire 100. Dadi diangkut tutup mule wong sing butuh, duit wis masuk. 200 ping 20, 4 juta. Gembayari setengah juta untuk telung juta setengah niki namanya mangan aspal niki menuso iso mulane diatur lho kok mbodol iku gak gekmu apa piye mboten ora kena diatur ngoten iki ora gekmu ora kena mbodol aku kepengen tapi ora gekmu ora iso niki manuso nganggo aturan. Nera nganggu aturan itu nafsu ini yang menang nih. Ini namanya nemul fasafal safat. Jadi makhluk seandunya dibagi papat. Siji di akal tok tanpa nafsu. Nafsu tetap akal. Tanpa nafsu tetap akal. Di nafsu di akal. Iki sing perlu wonten tatanan syariat namung siji sing di nafsu di akal niku. Maneh wa ma daro alakum fil ardi lan ngerehne basane wong kuno ngelulutake sapa Allah lakum kanggo sira iki ataf ringene wasakhara lakum ma ing barang daro akang nitahake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh fil ardi ing dalam bumi kewan tetukulan lan liya-liyane mukhtalifan alwanu khale beda-beda apa warnane kadang-kadang kurang diperhatikake rambutan niku wonten rambutan sing ijo ana sing kuning ana sing abang anggur ya ono ana sing coklat ana sing ireng ana sing ijo iki dhewe-dhewe biasane niku biasane buah nek ijo ku jenom ku nek kuning rada tuwa ku nek anu metu tapi anggur sing ijo ku pancen ijo iku terus dak iso wah enak-enak malah regane luwih larang sing tinimbang sing songklat terus gedang ya ana kuning ana ijo ana abang ana gedang kok abang ana gedang kidang apa ana abang lu sampean pikir terus godhong ana sing ijo ana sing kuning ana sing abang kembang ana sing kuning ana sing ijo ana sing abang ana sing putih kembang sampai nek nuju ningali niku langsung atine sampean puter ana godhong ombone ngono kaya godhong gedang sing gawe piye terus bareno aku-aku ana cemara lho godhong kok iso cilik-cilik kaya rambut ngono kuwi gawe piye langsung sampean setel ati jenengan sing gawe sapa niki mangke sampean saged makrifat. Jadi nak ono ngomong-ngomong makrifat, ngeten iki lho makrifat. Makrifat. Nganti ono tiyang makrifat terus jalab sebab apa? Kembang kali istri. Iso jalab. Nunggu sepi nang ngene kepiye carane? Iki rada saru sithik, rada saru sithik. Apa kok ndak saru tak kandakno. Nek sampean kepengin ngerti dalile tengene tafsir Sawi. Tengene tafsir Sawi. Ya min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini ku juz 21. Ya. Juz 21 surat Ar-Rum. Mangke sampean delok tafsir Sawi. Wong jalab sebabe bil ijtima. Wis ngene tak alusno saiki tak alusno. Nek mau rada keterangan niki. Ya, tak alusno. Ijtima iso jalab. Sebabnya dirasakan tenang carane piye ngene iki lho nek kata wis tuwa-tuwa mesti wis lali nek sentuh niki lha niku dalile kula namung nerangake dalile surat Ar-Rum juz 21 surat Ar-Rum juz 21 sampean buka teng tafsir Sawi ayat kawitan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah al ayat ya dadi ningali wit-witan langsung sapa sing gawe iki carane iku cepet makrifat dadi mangke sampean atine saged tenang padha karo pemilu di ekorwamin era mekakat saiki kok malah anteng era mekakat ku piye lho sampean pikir Gusti Allah sing iso iso malah iki sing geger ku sing dhuwur aku lon ate teng sekolah ana bocah kok dolanan tek tek tek tek niku lho sing buluk-buluk eh iki ndas musuh ndas iki sampean praktekake dadi ngaji niki ngaji kok kuwi mboten kampanye mboten turun kok das ditukar rendas niki sing geger sing dhuwur kanca mbi kanca saiki ne lungke nang ora ten ora merane ora pati rame. Sebab saiki wis kanca mbek kanca. Engko mlebu ning kampung-kampung. Kemilah aku ya. Apira ngono. Rakyate seneng rakyate niki. Niki mikir rakyat sing padha karo pilkades iki Mas. Pilar kepala desa. Pun sampean rasake makna. Mulane wis do ngerti ngene iki istilah bahasa saiki rakyat sudah dewasa. Nah itu loh pokoknya cah cilik kok jatuh karan orang untuk apa-apa aku yang ini ngomong deko orang lagi nganggu bahasa wong Islam sing rukun senajan omae dewe-dewe orang lagi iki nih kumpul di ini kamu tapi ada yang paham ada yang orang ngotong maupun nah saya ini wis paham insyaallah atuh karan yang ada dite ya gelem masa siapa itu Mac Tyson musuh Halifit malah tapi untuk wakil tukaran tapi untuk duit gelem padahal loro loh tapi untuk yake ada yang untuk 40 juta miliar ada yang sudah miliar ngerti itu ini ganti. Inna fi dzalika satamne iku iku tetep ing dalem mengkono kang kasebut la ayatan saiki dadi pertondo kekuasaane Allah li kaumin yadzakkarun kanggo golongan kaum sing padha ngalap pitutur sing gelem ngalap pitutur diterus kembali wa huwa ta'ala Allah alladzi sakhkhara iku zat kang ngelulutake ngereh sapa Allah al-bahra ing lautan. Lautan itu tunduk isine lautan Masya Allah luwih indah tinimbang sinok daratan sampai nek mirsani nih kalau ulam-ulam niku lirik-lirik putih ireng ana sing mateng pro ana sampean tengali terus niku le ngecat piye ngono lho sampean nah sampean pikir manusa ora sanggup gawe iwak manusia orang sanggup itu langsung litakulu supaya domangan siro kape minhu sangking segoro lahman torian ing daging kang anyaran piye ngene ini kini boten paham ya daging sing dipangan anyar iwak laut iwak laut wong tua dengan iwak loh diwakafno niku laut diwakafno loh kira-kira niku kira-kira anyaran tegese piye iwak iku nek nak mbok pangan terus dadi pangan nek cara basa wong kudus berek buadek dadi kudu anyar anyar iku ya sing lecak jam rong jam nek ngono sing terus mancing dikit entuk terus dipanggang atau digoreng. Nah, kula kok ngerti, kula menate teng ini ana cara kodho. Nate, dadi wak kok anggeran-geran. Mancing dikit, ana sing gedhe, ana sing cilik, ngono sak entuke. Tapi engko ditimbang. Sing cilik regane semene, sing gedhe regane semene niku. Mancing dikit niku. Terus digoreng panggang panggang. Enak, enak. Kurang percaya nyacak. Gak wani tak ter. Wah, kepenak lah ngomong kepenak, tapi pemal ditekat ya nekat loh. Iki lahman toria, terus dirasakake tentang Quran dirasakake. Watas takhrijulan bisa ngetokake sira kabeh minum saking lautan khilyatan permata perhiasan. Sing dinggo nak dodo nak kuping, manusia. Ono watu kok do kuping ya mergo watune apik. Ono sing rupane putih, ono sing rupane ijo, ono sing abang niku. Do kok kuping. Ono sing braine ra mekakat nek klambine abang, sing nek kuping abang. Ngono-ngono barang. Jare aku awakku dhewe nek cara aku enak sing ngerti. Enak sing ngerti. Dia sing nganggo dak iso ngerti ku. Dadi dhek kon ditantang tapi ora dibayar. Saman pikir tenan iki. Wong sing suwengan kok gak ngerti nek. Enak kowe sing ae ngono, suweng ku ngono ae kok ora. Ah sing nganggo ditonton gak reti dene. Niki. Mulane ibu-ibu nek sampean kepengin ditonton sampean macao. Tonton tapi ora ana sing bayar. Sing nonton ora gelem bayar. Enak ndi? Enak sing nonton. Nek cara kula enak sing nonton. Nggih. Gampang kok kali ibu anggar sampean pokoke iso. Yuk, aku mlaku ning ndi? Toko Mas, ya. Ya, turuti. Tak kandhani. Engko nek sing cocok tudi ngono. Jadi nudingi tak ngeten lho. Sing cocok, iki aku cocok. Oh ya wis. Tuku ya, aja saesuk kadang-kadang ana sing apik neh. No. Gelo kowe, kowe tuku iku saesuk ana apik neh gelo. Piye? Saesuk. Saesuk ndelok neh. Dadi kandhane maneh ya siku sing mbok senengi iku ngono wae catet. Ala sing beda pinter ala kowe ngomong-ngomong tok. Gila. Apa jan ngono kok piye nyatane? Ya. Iki ya, khilwatan talbasunah. Wa taralan pirsa panjenengan ngerti sira alfulka ing prau-prau kapal-kapal mawakir khalim laku, do mlaku fina ngene banyu. Papa sing gedhe sing cilik. Do mlaku. Ngumpah oleh ini orang aturannya ngupai karo singdi wali tabdahu dan supaya golek siro kabeh mimfadlihi sangking fadali Allah apa dagang di perahu ngangkuti barang songko negoro Indonesia di negoro Malaysia di negoro ngerti riale meliwat lautan. Nah saiki nganti liwat pesawat. Lah jaman Quran temurun durung ana pesawat, mobil durung ana, mulane nek ngene Quran ora ana sebutan pesawat. Mergo pamane disebut wong Arab bingung, pesawat ku apa? Mesti ngoten. Akhire ditutup wala alakum taskurun supaya sira kabeh do gelem syukur. Niki lho bahasa Al-Qur'an endahe. Wis kaya ngono akeh wis mbok rasakno kabeh. Niki. Wong yo kendaraan niku pun rasakno kabeh. Sing helikopter, sing pesawat, pesawat gede, pesawat cilik, nganti becak, nganti slender iku numpak kula niku. Slender iku ndek cilik niku, slender nang ngarep menara. Rasane numpak slender ku piye ku wonge dak ono terus aku munggah ngene tapi slender mandek numpak tapi bapake numpak slender namine pun niki poko rasake oh dadi kaya ngono rasane nah niki supaya do syukur lah niki pengawasan ingetan niki aja nganti dinggo madu wong liya nudingi awake dhewe-dhewe. Nek wis apik lakune ya alhamdulillah, nek durung apik dilurusake aja ngati cacate wong liya. Mangke saged rukun niku. Supaya saged syukur. Mugi-mugi kita sak keluarga diparingi dados tiyang sing sholihin sholihat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'mah wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haq wa haqqa wa arzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila wa arzuqna ijtinaba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.